Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca hadis yang kedua dari kitab dari bab qada hawajil muslimin. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasan mu'minin qurbatan min qurabi dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin satu kesulitan dari kesulitan dunia, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan dari kesulitan di hari kiamat. Itu penafsiran Ibn Al-Qayyim rahimahullah, kata beliau rahimahullah, tanfis al-qurabat yani izalatuha. Uman yassara la mu'sirin yassara Allah alaihi fi dunia wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan atas seorang yang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan atas dia di dunia dan akhirat. Uman satara musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satara Allah fi dunia wal akhirah. Wallahu bi'auni al-abdi ma'kan al-abdu bi'auni akhi. Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan membantu hambanya selama hambanya membantu saudaranya. Wa man salaka tariqan yatamisu bihi ilman, barang siapa yang menempuh satu jalan mencari padanya ilmu, saharallahu lahu bihi tariqan ila jannah, Allah akan mudahkan untuknya jalan ke surga dengan sebab itu. Wa majtama qaumun fi baitin buyutillahi ta'ala, tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah di rumah Allah, yatsluna kitabullah, membaca kitabullah, wa yatadarusunahu bainahum, dan mengkajinya tadarus antara mereka, illa nazarat ilmu sakinah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, yaitu ma'ninah, wa ghasyatu marrahmah, dan mereka akan diliputi rahmat, wa hafathumul malaikah, wa dhaqarahumullah fi man indah, wa man batabihi amaluhu, barang siapa yang lambat dengan amalnya, lam yusri' bihi nasabuh, maka nasab dia tidak akan bisa mempercepatnya. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam syarah Riyadhus Shalihin, kata beliau, hadza haditsun azimun, ini adalah hadits yang agung, jami'un li anwa'il ulum wal qawaid wal adab, hadits yang mengumpulkan berbagai macam ilmu, kaidah-kaidah dan adab. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fihi dalam hadis ini fadlu qada'i hawajil muslimin wa naf'ihim. Dalam hadis ini ada faedah menunjukkan keutamaan menunaikan hajat-hajat kaum muslimin dan memberikan manfaat kepada mereka. Bima tayassar, dengan apa yang mudah dilakukan, min ilmin, baik dengan ilmu, awmal atau dengan harta, aw mu'awanah atau dengan memberikan bantuan, aw isyarah bimaslahah, dengan memberikan arahan kepada sesuatu bermaslahat untuk dia, aw nasihah atau dengan memberikan nasihat kepadanya. Ini yang menunjukkan kenapa Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini dalam bab qadha hawajil muslimin. Kata Ibnu Kilin rahimahullah, hadis ini menunjukkan keutamaan menunaikan hajat kaum muslimin dan memberikan manfaat kepada mereka. Satu lafaz yang mungkin perlu kita kaji terkait dengan ucapan beliau terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin Jami'ul Ulumul Hikam, kata beliau, makna ucapan Rasul ini, man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu, jadi kata beliau, annal amal huwa alladhi yablughu bil 'abdi darajatil akhirah. Amalanlah yang akan menyampaikan seorang hamba ke derajat-derajat di akhirat nanti. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am, wa likullin darajat mimma 'amilu, masing-masing akan mendapatkan derajat sesuai dengan amalan mereka. Sehingga kata beliau, kata Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah, "Faman abta'a bihi 'amaluhu an yablugha bihil manazil 'aliyah." Maka barang siapa yang amarannya lambat, amarannya tidak bisa menyampaikannya ke derajat yang aliyah, yang tinggi di akhirat nanti, lam yusri bihi nasabuh, maka nasab dia tidak bisa mempercepatnya, payah belugu tilka darajat, untuk mencapai derajat-derajat tersebut. Karena derajat di akhirat sesuai dengan amal. Ketika amalannya kurang, tidak bisa mencapai derajat yang tinggi, maka nasabnya tidaklah akan bisa mempercepat dia, menolong dia untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Fa inna Allah rattaba jazaa'a 'alal a'mal la 'alal ansab. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menyusun, yakni memberikan balasan itu atas amalan. Balasan Allah berikan itu atas amal-amal dilakukan, bukan atas nasab-nasab seseorang. Kama qala ta'ala dalam surat Al-Mu'minun, Allah berfirman, fa'idha nufikha fisur, ketika telah ditiup sangkakala, fala ansaba bainahum, tidak ada lagi manfaat nasab-nasab di antara mereka, wala yatasalun. Di antara yang disebutkan Rajab al-Hanbali rahimahullah di dalam Jami'ul Ulumul Hikam, satu hadis yang masyhur yang sudah disebut dalam kitab tauhid, ya ketika turun ayat Allah, wa anzir asyrataka al-aqrabin, berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan Quraisy, beliau memanggil satu persatu, memanggil putrinya Fatimah, memanggil bibinya Safiyyah dan lainnya, yang intinya beliau menyatakan, ya la ugni anki minallahi syai'a, disuruh minta di dunia apa yang diinginkan, dan kata beliau, aku tidak akan bisa memberikan kecukupan, tidak bisa membantu engkau di akhirat nanti sedikit pun. Artinya ini derajat di akhirat itu berdasarkan amal, bukan karena nasab. Ini mana waman bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Wallahu a'lam bissawab. Fadhal barakallahu fikum.